السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita dalam kesempatan yang mulia ini suatu nikmat yang besar, yaitu taufik berupa kemampuan, kesempatan, waktu luang dan kesehatan untuk dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka tafaqquh fid-din, berusaha memahami agama kita yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat atas usaha yang kita lakukan untuk menuntut ilmu agama dalam rangka mencari keridhaannya. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan tentang hakikatul manhaj salaf, hakikat manhaj salaf atau hakikat ahlus sunnati wal jamaah. Apa yang dimaksud dengan manhaj salaf dan siapa itu ahlus sunnah wal jamaah yang hakiki? Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita jelaskan bahwasannya wajib bagi kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan manhaj salaf, dan ini merupakan syarat untuk meraih kebahagiaan, yaitu meraih keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Qur'an Allah Jalla wa Ala telah memperingatkan kita, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan pahala-pahala kalian atau ganjaran-ganjaran atas amalan kalian hanya akan disempurnakan pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka barang siapa yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang beruntung, dialah orang yang sukses, dialah orang yang berbahagia. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kenikmatan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasannya setiap dari kita pasti akan mati. Dan ketika hari kiamat kelak, ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua amalan-amalan kita akan disempurnakan ganjarannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan orang yang beruntung itu, orang yang sukses, orang yang berbahagia apabila dia diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Lalu Allah memperingatkan وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Yakni, jangan kalian tertipu dengan kesuksesan kalian di dunia. Jangan kalian tertipu dengan kebahagiaan kalian di dunia. Karena hakikat kesuksesan, hakikat keberuntungan dan kebahagiaan adalah apabila seseorang zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah. Dia dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan orang yang terbebas dari neraka itu, ada yang terbebas secara sempurna dan ada yang tidak sempurna. Bagaimana agar kita bisa terbebas dari azab Allah subhanahu wa ta'ala? Orang yang berakal tentunya dia akan berusaha betul-betul terbebas dari neraka. Terbebas secara sempurna. Terbebas secara sempurna maksudnya dia langsung dimasukkan ke dalam surga. Adapun yang terbebas dari neraka tapi tidak sempurna adalah dia dimasukkan dulu di dalam neraka, namun dia tidak kekal di dalam neraka. Mereka itu adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, namun mereka belum ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ulama ahlu sunnati wal jamaah sepakat bahwa para pelaku dosa besar, para pelaku bid'ah, yang mereka itu tidak menyekutukan Allah, mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mati di atas tauhid, maka mereka tidak akan kekal di neraka. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka ke dalam neraka. Adapun yang melakukan perbuatan syirik, walaupun mungkin dia tidak pernah melakukan dosa-dosa besar, dia tidak pernah berzina, dia tidak pernah mencuri, dia tidak pernah membunuh, tetapi dia melakukan perbuatan syirik, maka dia akan kekal di neraka wal'iyadzu billah. Namun orang yang berakal tentunya dia akan berusaha bagaimana agar selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala secara sempurna. Sebab kenyataannya di dalam syariat, Allah dan Rasulnya telah mengabarkan, kalau seorang telah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia masih terancam dengan azab yang pedih. Seperti dalam hadis al-iftirak yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasataftariqu ummati 'ala 73 firqah, kulluha fin nar illa wahidah." Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Ini ancaman yang harus ditakuti, yang harus dikhawatirkan oleh setiap hamba. Semuanya di neraka kecuali satu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa satu golongan itu ya Rasulullah? Maka beliau bersabda, "Ma ana alaihi wa ashabi." Yaitu golongan yang mengikuti aku dan para sahabatku. Kalau begitu, agar sempurna selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, tidak cukup seorang mentauhidkan Allah namun dia tidak mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh permasalahan agama ini. Dia harus mengikuti seluruh sisi, baik akidah, ibadah, akhlak dan lain sebagainya. Baru kemudian dia akan selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala secara sempurna. Dan juga sebagaimana di dalam ayat yang telah kita sebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan keridhaan dan surga bagi siapa yang mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Seperti dalam surat At-Taubah ayat ke-100, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'adzim. Itulah kemenangan yang besar. Itulah kesuksesan yang sejati. Keberuntungan dan kebahagiaan yang hakiki. Apabila seorang diselamatkan dari azab Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Dan juga telah kita sebutkan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala bagi setiap orang yang menyelisihi jalan yang pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-115. Wa may yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra as-sabili lil-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, yakni selain jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia sesat di dalam kehidupan dunia ini. Dia tidak akan mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan di akhirat kelak kami masukkan dia ke neraka jahannam dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Ini semua dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita apabila seorang walaupun dia telah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak menyekutukan Allah, tetapi dalam sebagian permasalahan dia menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yakni dia tidak menyempurnakan tauhidnya. Tauhidnya asalnya sudah ada, pokoknya sudah ada, tapi tidak dia sempurnakan. Padahal Allah memerintahkan dia untuk menyempurnakan tauhidnya dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka dia masih terancam dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berakal tentunya ingin selamat. Bukan selamat, tapi tidak selamat secara sempurna. Betul-betul selamat, tidak sedikit pun merasakan azab neraka. Karena sesungguhnya tidak ada dari kita yang mampu untuk menghadapi azab neraka. Tidak ada dari kita yang mampu bersabar untuk menghadapi azab Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Adapun segala cobaan di dunia ini dalam mengikuti jalan yang hak, dalam berjalan di atas jalan kebenaran, maka semua kita mampu untuk bersabar. Semua manusia mampu untuk bersabar. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Di dunia ini, apabila kita mau berjalan di atas jalan yang benar, kita mau mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, pasti ada tantangan, pasti ada cobaan, pasti ada rintangan-rintangan yang menghalangi setiap langkah kita. Itu sudah kepastian, mesti ada, baik dari dalam diri kita yaitu hawa nafsu, ataupun dari luar diri kita yaitu syayatin, setan-setan dari kalangan jin dan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Demikianlah kami telah jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Siapa musuh tersebut? Al-mujrimin, para pendosa. Baik para pelaku syirik, para pelaku bid'ah, para pelaku dosa-dosa besar, dan lain sebagainya dari kalangan para pelaku dosa. Ini sudah pasti. Ini sudah Allah tetapkan. Siapa yang mau mengikuti jalan para nabi, maka dia mesti menghadapi seperti yang dihadapi oleh para nabi tersebut. Demikian pula Allah tegaskan, siapa mereka itu? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Siapa musuh itu? Syayatinul insi wal jin, setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Bahkan seringkali setan dari kalangan manusia itu lebih berbahaya daripada setan dari kalangan jin. Apa kerjaan mereka? Allah kabarkan di dalam Al-Quran, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gururah. Mereka saling mempengaruhi, mereka saling membisikkan, mereka saling menggoda satu dengan yang lainnya kepada jalan yang sesat, untuk memusuhi ahlul haq, memusuhi orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Ini sudah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak akan tinggal diam. Apakah mereka akan mengganggu orang-orang yang berjalan di atas jalan kebenaran dengan kata-kata mereka, dengan ucapan lisan mereka, atau dengan tulisan-tulisan mereka, atau dengan tindakan, dengan cibiran, dengan cemoohan, bahkan dengan tindakan fisik, bahkan dengan pembunuhan sekalipun mereka akan lakukan. Semua itu pasti dihadapi. Tetapi ketahuilah, semua tantangan dan rintangan tersebut bisa kita hadapi. Dengan apa? Dengan kesabaran dan memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah tidak mungkin memberikan kita sebuah cobaan yang kita tidak sanggup untuk menanggungnya. Tetapi tidak ada satupun yang bisa bersabar menghadapi azab Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang mampu untuk bersabar menghadapi neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara dahsyatnya azab Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak digambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasannya akan didatangkan pada hari kiamat orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Paling senang dia. Pokoknya paling nikmat, paling bahagia. Namun dia termasuk penghuni neraka. Lalu dia dicelup di dalam neraka dengan satu celupan. Sebelum dia dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya, dicelup dulu. Satu celupan untuk ditanya. Wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan ketika di dunia? Apakah engkau pernah melihat kebaikan dalam hidupmu ketika di dunia? Dia katakan, la wallahi ya Rabbi. Tidak. Demi Allah wahai Rabbku, saya tidak pernah melihat kebaikan, tidak pernah melihat kenikmatan di dalam hidupku. Maksudnya apa? Dia lupa dengan segenap kenikmatan yang pernah dia rasakan ketika di dunia, dikarenakan dia pernah merasakan sekejap berada di dalam azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sanggup melupakan seluruh kenikmatan yang pernah dia rasakan ketika di dunia, padahal kata Nabi SAW, dia adalah an'amu ahlil ard, penduduk bumi yang paling nikmat hidupnya. Maka siapa yang bisa bersabar menghadapi azab Allah subhanahu wa ta'ala? Sampai kata Nabi SAW, inna ahlan nari layabukun, wa innahum layabukun ad-dam, hatta law ujriyat as-sufun fi dumu'ihim lajarat. Sesungguhnya penduduk neraka itu pasti menangis. Dan mereka menangis dengan mengeluarkan air mata darah. Sampai-sampai kata Nabi SAW, andaikan kapal-kapal diperjalankan di atas air mata mereka, maka kapal-kapal itu akan berjalan. Siapa yang bisa sabar menghadapi azab seperti ini? Dalam keadaan manusia itu tidak bisa sabar, tetap dia tidak bisa keluar dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lebih baik dan lebih mudah kalau kita bersabar di dunia ini, berjalan di atas jalan yang benar, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, "Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah." Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menyabarkannya. Jadi orang yang tidak sabar, yang berpaling dari jalan yang hak, yang meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebetulnya bukan orang yang tidak sabar, tapi tidak mau berusaha untuk sabar. Pada akhirnya dia tidak bisa bersabar karena memang dia tidak berusaha. Maka siapa yang jujur hatinya, ikhlas niatnya untuk bersabar di atas kebenaran, Allah subhanahu wa ta'ala akan menolongnya insyaallah ta'ala. Maka apa yang kita jelaskan ini menunjukkan pentingnya kita selalu berjalan di atas jalan yang benar ini, agar kita selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala dengan keselamatan yang sempurna, tidak sedikit pun insyaallah ta'ala merasakan azab yang sangat pedih. Oleh karena itu, tidak boleh ada seorang yang meremehkan dengan mengatakan misalnya, yang penting kan saya bertauhid. Yang penting saya tidak menyekutukan Allah. Yang penting saya muslim. Yang penting sudah mengucapkan la ilaha illallah, melaksanakan sholat, puasa, haji, zakat. Tetapi ternyata dalam banyak permasalahannya, dia masih menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini ucapan yang berbahaya, karena apa yang kita jelaskan tadi, hal itu belum cukup untuk bisa menyelamatkan seseorang dengan keselamatan yang sempurna dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Oleh karena itu, perlu kita lebih perjelas lagi. Seperti apa? Manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Seperti apa yang dinamakan salafiyah itu? Jangan sampai kita sering mengklaim kita salafi, kita ahlu sunnah, tapi ternyata kita belum paham. Apa sih yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah? Maka kita harus tahu usul ahli sunnah wal jamaah. Kita harus tahu sifat wa khasais ahli sunnah wal jamaah. Prinsip-prinsip salafiyah, sifat-sifat dan karakteristik salafiyin. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita jelaskan beberapa hal yang merupakan sifat-sifat ahli sunnah wal jamaah dan prinsip-prinsip mereka. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan ini akan kita tambahkan, dan mungkin sebagian yang akan kita sebutkan telah disebutkan juga pada pertemuan yang lalu. InsyaAllah ta'ala hal itu akan menambah faidah. Dan di sini akan saya bacakan dari penjelasan Al-Syeikh Saleh Al-Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, salah seorang ulama kita, ulama besar yang ada di Saudi Arabia, dan beliau termasuk anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan juga anggota Al-Lajna Da'imah Lil-Buhuthil Ilmiya Wal-Ifta, yaitu Dewan Fatwa Resmi yang ada di Saudi Arabia. Dan sudah ma'ruf, insyaAllah kita sudah kenal semuanya siapa beliau. Dan akan saya bacakan dari salah satu risalah beliau yang berjudul Usul Ahli Sunnah Wal Jamaah. Usul Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kata Syekh Hafidhahullah Ta'ala, Inna Ahla Sunnati Wal Jamaah Yasiruna Ala Usulin Thabitah Wa Wadihah Fil I'tiqad Wal Amal Wal Suluk. Sesungguhnya Ahlu Sunnah Wal Jamaah berjalan di atas prinsip-prinsip yang kokoh dan prinsip-prinsip yang jelas, baik dalam keyakinan, dalam amalan, maupun dalam akhlak. Wa hadhihi al-usul al-azimah mustamidatun min kitabillah, wa sunnati rasulih, wa ma kana alayhi salafu hadhihi al-ummah min as-sahaba wa at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. Dan prinsip-prinsip yang besar ini diambil dari Al-Qur'an wa sunnah, atau berdasarkan Al-Quran wa Sunnah dan apa yang telah berjalan di atasnya salaf umat ini dari kalangan sahabat, tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan baik. Wahadhil usul tatalakhas fima yali. Dan prinsip-prinsip ini terangkum dalam beberapa poin berikut ini. Al-aslul awal, prinsip yang pertama, al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Wal iman bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman kepada rukun iman, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baiknya maupun buruknya. Ini prinsip yang pertama. Dari prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah, mereka beriman dengan rukun iman yang enam. Ini adalah tiang-tiang keimanan. Siapa yang tidak beriman dengan salah satu rukun ini, maka dia kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Runtuh keimanannya. Oleh karenanya dikatakan rukun iman, tiang-tiang keimanan. Kalau dia tidak tegak, kalau dia telah roboh, maka roboh pula keimanan seseorang. Dan di sini beliau menjelaskan secara detail tentang masing-masing rukun. Namun tidak kita sebutkan insyaAllah ta'ala, karena sudah sering dipelajari di dalam majelis-majelis kita, terutama dalam permasalahan, dalam pembahasan akidah. Iya. Kita lanjutkan pada prinsip yang kedua. Al-aslu tsani, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah anna al-imana qawlun wa 'amalun wa i'tiqadun. Jadi antara prinsip ahli sunnah wal jamaah bahwasannya iman itu mencakup ucapan, amalan dan keyakinan. Ini yang namanya iman. Mencakup tiga perkara. Ucapan, amalan dan keyakinan. Semuanya. Tidak ada yang terlepas dari bagian keimanan. yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Falaisal iman qaulun wa amalun duna i'tiqadin. Maka bukanlah iman kalau hanya sekedar ucapan dan perbuatan tanpa diyakini. Li'anna hadza imanul munafiqin. Karena yang seperti itu imannya orang-orang munafik. Walaysa huwa mujarradul ma'rifah biduni qaulin wa amalin. Demikian pula iman itu bukan sekedar mengenal, bukan sekedar tahu tanpa disertai dengan ucapan dan perbuatan. Li'anna hadza imanul kafirin al-jahidin. Sebab kalau seperti itu, sama dengan imannya orang-orang kafir yang menentang. Dia tahu kebenaran, tapi masih dia tentang. Seperti dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Mereka menentang kebenaran itu, tetapi hati mereka meyakini penentangan mereka hanyalah karena kezaliman dan kesombongan mereka. Dalam surat An-Naml ayat ke-14. Walaysal iman i'tiqadun faqat. Dan bukan pula iman itu hanya keyakinan saja. Aw qaulun wa i'tiqadun duna amal. Dan tidak pula hanya sekedar ucapan dan keyakinan tanpa ada amalan. Li'anna hadza imanul murji'ah. Sebab yang seperti ini adalah iman kaum murji'ah. Kaum murji'ah, iman mereka hanya sekedar ucapan dan keyakinan tanpa amalan. Maka ini prinsip yang membedakan imannya ahlu sunnah dan imannya ahlul bid'ah dari kalangan murji'ah. Di sini kita dapat satu poin penting. Perbedaan antara ahlu sunnah dan murji'ah. Wallahu ta'ala kathiran ma yusammi al-a'mal imanan. Dan dalam Al-Quran banyak sekali Allah subhanahu wa ta'ala menamakan amalan-amalan itu sebagai iman. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِمَانَكُمْ. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala itu menyanyiakan amalan kalian, iman kalian. Allah tidak menyanyiakan iman kalian. Jadi maksud iman di sini adalah solatnya Rasulullah s.a.w. ke Baitul Maqdis. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah tidak menyanyiakan solat kalian. Dalam ucapan iman, Allah tidak menyanyiakan iman kalian, maksudnya solat kalian. Dalam surat Al-Baqarah, ayat ke-143. Ini menunjukkan apa? Solat yang merupakan amalan adalah bagian dari keimanan. Maka siapa yang mengeluarkan amalan dari keimanan, berarti dia telah menyelisih prinsip dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga dia tidak pantas disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini prinsip yang kedua. Al-Sunnah Salih. Prinsip yang ketiga. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah. Dan di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah, annahum la yukafiruna ahadan minal muslimin. Bahwasannya mereka tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin. Illa idartakaba naqidan min nawaqidil islam. Kecuali apabila dia melakukan salah satu pembatal keislaman, baru kemudian dikafirkan. Maka ini prinsip ahli sunnah yang membedakan Ahlu Sunnah dengan Khawarij. Ini prinsip Ahlu Sunnah yang membedakan Ahlu Sunnah dengan Khawarij. Dan juga membedakan Ahlu Sunnah dengan Murji'ah. Sebab Ahlu Sunnah walaupun tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, tetapi Ahlu Sunnah berpendapat mereka itu naqisul iman, kurang imannya. Walaupun belum menjadi kafir, namun imannya kurang, imannya tidak sempurna. Adapun Murji'ah, bagi mereka asalkan sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah meyakini dalam hati, karena mereka tidak meyakini amalan sebagai bagian dari keimanan. Jadi walaupun amalannya dia berbuat maksiat, dia minum khamar misalkan, dia berzina, maka imannya sempurna. Sebab amalan bagi mereka tidak termasuk dalam keimanan. Ini murji'ah. Maka ahli sunnah wasatun bainal khawarij wal murji'ah di dalam masalah ini. Ahlu sunnah pertengahan. Ahlu sunnah tidak mengkafirkan para pelaku dosa besar, sedangkan khawarij mengkafirkan. Namun ahlu sunnah tidak mengatakan para pelaku dosa besar itu sama dengan orang-orang yang tidak melakukan dosa besar seperti kaum murji'ah. Adapun dalil bahwasannya orang yang melakukan dosa besar yang tidak sampai kesyirikan, tidak sampai kekafiran, itu tidak bisa kita kafirkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-48, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Kalau begitu, apabila dosa tersebut tidak sampai derajat kesyirikan, tidak sampai derajat kekafiran, sebesar apapun dosanya, korupsi, mencuri, berzina, membunuh, ini dosa-dosa besar. Tidak ada ahlus sunnah yang senang dengan dosa-dosa ini. Semuanya membenci. Tetapi kebencian mereka tidak membawa mereka kepada pemahaman yang salah, pemahaman yang sesat. Sebab kebencian itu dibangun di atas ilmu. Betapapun besarnya dosa-dosa itu, karena tidak sampai derajat kesyirikan dan kekafiran, maka pelakunya tidak bisa dikatakan kafir. Pelakunya tidak bisa dikatakan kafir. Tetapi apabila ada orang yang adabnya santun luar biasa, suka senyum sama tetangga, suka bagi-bagi uang, suka bersedekah, suka berderma, pokoknya semua orang senang. Tapi ternyata kadang-kadang mungkin setahun sekali dia sering datang di kuburan Sunan Kalijogo misalkan. Untuk apa? Untuk berdoa kepada Sunan Kalijogo supaya dia selalu aman dari bala, supaya dia selalu selamat dari berbagai musibah. Maka dia kafir, musyrik, murtad, keluar dari Islam. Ini karena dibangun di atas ilmu, tahu mana yang kekafiran dan kesyirikan dan mana yang bukan kekafiran dan kesyirikan. Oleh karena itu, di sini juga ada satu faedah penting. Seorang ahlu sunnah itu dia lebih marah ketika dia mendengarkan ada terjadi perbuatan kesyirikan, terjadi perbuatan kekufuran, dibandingkan ketika dia mendengarkan dosa-dosa di bawah kesyirikan dan kekufuran. Tetapi kalau orang bodoh, orang yang jahil, yang tidak mengerti syariat yang sebenarnya, mungkin dia lebih marah kalau misalkan dia mendengar terjadi pemerkosaan. Siapa yang memperkosa? Seorang anak memperkosa ibunya. Setelah diperkosa, dicincang-cincang ibunya sampai mati. Bukan cuma itu, setelah itu dibuang di tempat sampah. Siapa yang tidak marah mendengarkan yang seperti ini? Seorang muslim, jangankan ahlus sunnah, seorang yang awam pasti akan marah. Jangankan muslim, kafir sekalipun, pasti akan marah. Kalau hatinya masih sehat, akalnya masih berfungsi dengan baik, dia akan marah mendengarkan yang seperti itu. Tapi mendengarkan di sana, ada yang baru pindah rumah baru. Ya? Baru bangun rumah, pindah rumah. Sebelum masuk ke rumah tersebut, sembelih kerbau, kepalanya dipersembahkan kepada penjaga di rumah tersebut atau di lokasi tersebut agar mereka tidak diganggu. Mendengar berita itu, itu kan sudah biasa di masyarakat. Padahal itu yang lebih dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding yang pertama. Betul, kita marah. Kita murka mendengarkan berita pemerkosaan, berita pencurian, pembunuhan, apalagi seorang anak membunuh orang tuanya, memperkosa orang tuanya. Tetapi yang mesti kita harus lebih marah lagi ketika hak-hak Allah Subhanahu wa taala diinjak-injak. Itu hak manusia. Hak Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Maka ini faedah yang bisa kita petik dari sini. Oleh karena itu, ahlus sunnah selalu berjalan bersama ilmu, tidak sekedar semangat belaka. Ini membedakan dengan orang-orang khawarij. Hari ini kaum khawarij mungkin tidak mau disebut khawarij. Dan mereka selalu membantah, kami bukan khawarij. Tapi kenyataannya, apa yang mereka lakukan, pemahaman mereka tidak beda dengan khawarij dahulu. Mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ya. Seperti ucapan siapa? Safar al-Hawali, salah seorang tokoh sururiya. Berpemahaman khawarij. Dia mengkafirkan para penyanyi-penyanyi yang minum khamar, yang datang di diskotik. Dan dia mencari dalil. Dia katakan, karena mereka sudah datang di situ, berarti mereka menghalalkan. Menghalalkan adalah kekafiran. Padahal, yang namanya penghalalan itu mesti datang dari hati dan amalan sekaligus. Atau dari hati saja. Kalau sekedar amalan yang zahir, tidak bisa kita katakan dia menghalalkan perbuatan maksiat tersebut. Berapa banyak yang kita lihat kaum muslimin melakukan maksiat. Dalam keadaan dia sadar. Dia tahu. Yang dia lakukan adalah apa? Perbuatan maksiat. Dia tidak menghalalkan. Dia tidak katakan berzina ini halal. Tidak. Cuman demi mendukung pemahamannya yang sesat, dia katakan mereka telah menghalalkan. Ini contoh. Tokoh sururiyah di abad ini. Iya. Kemudian, sebelum kita lanjutkan apa yang dijelaskan oleh Syekh, di sini ada prinsip juga sebagai bagian dari prinsip yang ketiga ini. Ini permasalahan penting sekali. Mungkin saya detailkan sedikit. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah. Ini tambahan dari saya, bukan dari Syekh. Jadi antara prinsip ahli sunnah wal jamaah, maksudnya bukan dari saya pribadi, ya, dari kitab-kitab yang lain. Wa la yukaffiruna ahadan yartaqibu naqidan min nawaqidil islam illa idha tawaffarat asyurut wantafat al-mawani. Ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan seorang yang melakukan pembatal keislaman, melakukan perbuatan kesyirikan dan kekafiran, kecuali apabila terpenuhi syarat-syarat dan terangkat penghalang-penghalang. Perlu diketahui, maksud Syekh tadi, bukan sekedar kita lihat orang melakukan kekafiran, lalu bisa kita vonis, kamu kafir. Dan ini mungkin orang salah paham. Dan betul-betul telah muncul yang seperti ini. Jamaatut takfir. Padahal awalnya dia duduk di majelis ahlus sunnah. Didengarkan pelaku ini kafir. Siapa yang berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia kafir. Dan berbagai macam kekafiran. Dan Khawarij sekarang bahkan membaca kitab Nawaqidul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini kitab ulama ahlu sunnah. Dijadikan pegangan di zaman ini oleh orang-orang Khawarij. Oleh para teroris. Ya, di pesantren Al-Mu'min, di Nguruki. Itu mereka bahas. Pegangan mereka sama dengan kita. Kitab Nawaqidul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Juga kitab Fathul Majid. Syarah kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka tahu inilah perbuatan-perbuatan kekafiran menurut ahli sunnah wal jamaah. Tapi kenapa? Kita beda dalam mengkafirkan. Sebab ada prinsip ahli sunnah wal jamaah yang tidak mereka ketahui. Yaitu pengkafiran itu ada dua bentuk. Ada takfir mutlak dan ada takfir muayyan. Ada takfir mutlak dan ada takfir muayyan. Ada takfir yang mutlak, sifatnya umum. Yaitu mengkafirkan perbuatan. Seperti kita katakan, siapa yang berdoa kepada wali, maka dia kafir. Ini mengkafirkan perbuatan. Perbuatan orang yang berdoa kepada wali, maka dia kafir. Ini namanya takfir mutlak. Berbeda kalau kita mengatakan si Gus Fulan misalkan. Contoh saja, Gus Fulan kafir. Kenapa? Karena dia mimpin jamaah untuk berziarah di kubur Wali Songo dan minta berkah kepada Wali Songo. Itu beda. Ini berbeda. Yang dimaksud oleh Syekh tadi, yang pertama, mengkafirkan secara mutlak perbuatan. Dan ini syaratnya cukup kalau ada dalil yang menyatakan itu perbuatan kekafiran. Dan istidlalnya tepat, itu adalah perbuatan kekafiran, maka kita katakan itu adalah perbuatan kekafiran. Iya. Seperti banyak dalam Nawaqidul Islam, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, kaman dzabaha li ghairillah, seperti orang yang menyembeli untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Makin termasuk perbuatan syirik, termasuk pembatal keislaman. Ini beliau mengatakan tentang perbuatan. Beliau berbicara tentang perbuatan. Beliau tidak mengatakan fulan kafir. Ini berbeda. Yang kedua ini menghukumi orangnya. Maka di dalam menghukumi orang, di dalam menghukumi pelaku, ahlu sunnah tidak mengkafirkan walaupun dia jelas-jelas telah melakukan kekafiran apabila dia dari kalangan kaum muslimin, ya, kecuali idza tawaffarat asyurut wantafat al-mawani, terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan terangkat penghalang-penghalangnya. Betul, kita lihat ada orang melakukan kekafiran, tetapi apakah sudah layak dia kita kafirkan atau tidak? Dan yang lebih parah lagi yang mereka lakukan, ini kaum Khawarij modern, tidak ada bedanya dengan Khawarij dahulu. Mereka mengkafirkan para penguasa kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Kenapa saya katakan ini lebih parah? Sebab itu bukan perbuatan kekafiran akbar. Walaupun jelas dalam Al-Quran, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka lah itu orang-orang yang kafir. Mereka itu orang-orang yang kafir. Ini perlu disebutkan, karena ini salah satu sebab terjadinya khilaf antara ahlu sunnah dengan Khawarij. Dari ayat ini, dari sejak pertama munculnya Khawarij, khilaf antara ahlu sunnah sampai hari ini dengan mereka adalah memahami ayat ini dengan baik. Ayat ini, kalau mengikuti pemahaman Khawarij, maka semua yang tidak berhukum dengan hukum Allah, itu kafir. Itu kafir. Terutama, mereka arahkan ayat ini kepada para pemimpin, kepada pemerintah. Sebab, karena kebodohan mereka, mereka pahami yang namanya kata hukum itu adalah hukum yang diterapkan dalam bentuk undang-undang. Padahal, semua yang kita lakukan adalah hukum. Jadi ini ayat sebetulnya bukan khusus bagi pemerintah. Semua. Orang yang minum khamar melanggar hukum Allah. Orang yang berzina melanggar hukum Allah. Semuanya. Bukan sekedar pemerintah. Cuman mereka khususkan ini bagi pemerintah kaum muslimin. Tidak menerapkan hukum sesuai dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau begitu, semua pemerintah kaum muslimin itu kafir. Maka apakah seperti itu pemahaman ayat ini? Kalau mengikuti pemahaman khawarij, mereka bawa kekafiran yang dimaksud adalah kufur besar yang mengeluarkan dari Islam. Tetapi kalau kita kembali kepada pemahaman salaf, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan yang dimaksud dengan kekafiran di dalam ayat ini adalah kufrun duna kufrin. Kekufuran di bawah kekufuran. Maksudnya apa? Al-kufrul asghar. Kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Iya. Penafsiran yang serupa dari Ibnu Tawus, Abdullah bin Tawus, dari tabi'ut tabi'in, beliau mengatakan laisa kaman kafara billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kekufuran seperti ini, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak seperti orang yang kafir kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan kepada rasul-rasulnya. Artinya apa? Tidak seperti kufur yang mengeluarkan dari Islam. Penafsiran yang serupa juga diriwayatkan dari Sufyan al-Thawri, dari Ibnu Juraij, dari Atha, dan para ulama salaf yang lainnya. Iya. Dan Ahlus Sunnah menjelaskan, mungkin kekufuran ini membawa kepada kekufuran akbar apabila terpenuhi tiga syarat. Atau salah satu dari tiga syarat. Seperti yang dijelaskan banyak ulama. Yang pertama, apabila dia anggap hukum selain hukum Allah itu kedudukannya sama dengan hukum Allah. Sehingga dia boleh memilih. Kan kedudukannya sama. Maka ini kufur akbar. Apalagi yang kedua, kalau dia menganggap hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukum Allah. Ini jelas kekufurannya. Karena pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا. Dan siapakah yang lebih baik hukumnya dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kafir karena mengingkari ayat ini. Atau yang ketiga, dia menghalalkan suatu hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Dan menghalalkan yang dimaksud, seperti yang dijelaskan Asy-Syaikh Al-Albani ketika beliau menjelaskan makna ayat ini. Menghalalkan yang dimaksud bukan sekedar menghalalkan di dalam perbuatan, tetapi menghalalkan dalam hatinya. Ini baru dikatakan kufur besar, kufur i'tiqad, bukan kufur amali. Di dalam masalah ini, bukan perbuatannya saja, tetapi akidahnya. Memang dia halalkan jelas-jelas apa yang bertentangan dengan hukum Allah. Seperti dia buat peraturan, perda, pajak bagi khamar. Artinya apa? Dia membolehkan khamar, bahkan dia menganggap itu bagian dari usaha negara. Bagaimana perbuatan seperti ini? Kafir atau tidak? Kalau sekedar perbuatannya atau ucapannya mengatakan saya tetapkan perda ini, tetapi dalam hatinya dia tahu dan dia yakin ini salah. Cuman mau apa lagi? Karena mengikuti hawa nafsu, kita enggak punya sumber dana nih. Sementara di sini potensinya besar sekali untuk mendapatkan dana. Berarti apa? Yang mendorong dia hawa nafsu. Bukan penentangan dan bukan penghalalan terhadap sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak bisa dikafirkan. Ini satu kesalahan mereka. Ini satu kesalahan mereka. Kesalahan yang lain yang tadi saya sebutkan adalah tidak memenuhi syarat pengkafiran dan belum terhalang, belum terangkat penghalang-penghalang kekafiran, mereka sudah mengkafirkan seseorang. Taruhlah kita sepakat yang masih menerapkan hukum Belanda di negeri ini, para hakim, pemerintah semuanya kafir. Ini taruhlah seperti itu. Kita sepakat. Apakah kita boleh langsung mengkafirkan begitu saja? Ahlus sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan kecuali terpenuhi syarat-syaratnya. Akan saya sebutkan secara ringkas insyaallah ta'ala syarat-syarat pengkafiran dan penghalang-penghalangnya disertai dalil-dalilnya. Ini saya detailkan karena masalahnya penting sekali. Dan ini yang membuat mereka tidak bisa memahami. Sulit memahami. Bagaimana sih manhajus salaf dalam pengkafiran? Dalam keadaan mereka meyakini, inilah syariat Islam yang sebenarnya. Inilah syariat Islam yang sebenarnya. Sampai-sampai mereka tulis buku, mereka terjemahkan buku-bukunya Osama bin Laden, buku-bukunya Said Qutb untuk mendukung apa kesalahan mereka ini. Karena tidak memahami. Syurutut takfir wa mawani'uhu. Dan terakhir ada sebuah buku yang berjudul Ya Mereka memang apa? Ada yang tahu? Mereka memang? Ah, kalau enggak tahu alhamdulillah. Berarti belum baca. Enggak usah baca. Nanti kena syubhatnya. Judulnya ya, mereka memang togut. Mereka memang togut. Saya belum baca isinya, cuma lihat resensinya. Ini tulisan tokoh mereka, Aman Abdurrahman, yang sekarang lagi di penjara karena terkait aksi teroris. Terlibat dia. Sekarang lagi di penjara. Dia tulis buku itu di penjara dan sudah diterbitkan baru-baru ini. Siapa Aman Abdurrahman? Dia adalah imam masjid Al-Sufwa Jakarta dulu. Dan Al-Sufwa adalah donatur mahat Imam Syafi'i di Cilacap. Dan ini termasuk senjata mereka dan syubhat mereka. Setiap yang berhukum dengan hukum Allah adalah tagut. Dan itu benar. Dan itu benar. Dari mana mereka dapatkan itu? Mereka dapatkan dari penjelasan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam Thalathatul Usul. Lihat di bagian akhir, salah satu usul. Mungkin banyak yang belum nyampe-nyampe di bagian akhir. Ada di bagian akhir penjelasan tentang tagut. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah." Termasuk tagut, ketika beliau menjelaskan macam-macam tagut, di antaranya adalah dan siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah. Siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah? Maka ini yang mereka jadikan senjata. Ini subhanallah, dari kitab Ahlus Sunnah. Apakah seperti itu pemahaman Ahlus Sunnah? Tahulah betul. Siapa yang tidak berhukum Allah semuanya tagut. Tapi perlu diingat, tagut bukan lafaz pengkafiran. Tapi mereka gunakan itu untuk pengkafiran. Tahulah kita sepakat, baik. Pemerintah sekarang tagut, tapi tagut bukan lafaz pengkafiran. Mana dalilnya? Tagut adalah lafaz pengkafiran. Dan kita punya dalil dari penjelasan para ulama. Ulama ketika menjelaskan makna tagut, termasuk setiap yang disembah, termasuk batu-batuan, berhala, pepohonan, itu dinamakan tagut. Tidak ada yang mengkafirkan batu. Tidak ada yang mengkafirkan pohon-pohon yang disembah. Tapi tetap dikatakan tagut. Jadi perlu dipahami, tagut bukan lafaz pengkafiran. Bisa kafir, bisa tidak. Bisa kafir, bisa tidak. Orang dikatakan tagut, bisa dia itu kafir, bisa tidak. Iya. Maka ini syubhat mereka. Oleh karena itu perlu dipahami syarat-syarat pengkafiran dan penghalang-penghalang pengkafiran. Saya sebutkan secara ringkas, ada 4 syarat pengkafiran dan penghalangnya. Syarat yang pertama al-ilmu. Syarat yang pertama al-ilmu. Tahu, mengerti bahwa itu adalah kekafiran. Penghalangnya apa? Al-jahal. Penghalangnya al-jahal. Kita dapat mengkafirkan orang kalau dia melakukan kekafiran itu dalam keadaan dia tahu. Tetapi kita tidak bisa mengkafirkannya apabila dia jahil, dia bodoh. Dalilnya apa? Sebuah hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau menceritakan, "Ana rajulun yusrifu ala nafsihi." Dahulu ada seseorang yang berbuat dosa, melampaui batas. "Falamma hadarahul maut qala li banihi." Maka ketika datang kematian padanya, dia katakan kepada anaknya. Dia wasiatkan kepada anaknya, "Idza ana mittu fa'hrikuni tsumma tahanuni." Kalau aku mati, maka bakarlah aku, kemudian tumbuk sampai halus, sampai jadi debu. "Tsumma dharuni firyah firih." Kemudian lemparkan aku pada angin. Ini biar terbang terbawa angin. "Fa wallahi," dia bersumpah, "maka demi Allah, la in qadira 'alayya Rabbi," apabila Allah Subhanahu wa taala betul-betul mampu atasku, "la yu'adzibuni adzaban ma'adzabahu ahadan," maka sungguh dia akan mengadabku dengan suatu azab yang belum pernah dia berikan kepada yang lainnya. "Falamma mata fu'ila bihi dzalik," maka ketika dia mati dilakukan wasiatnya, dilakukan oleh anak-anaknya. Dia dibakar, ditumbuk, lalu dilemparkan sehingga debu-debunya terbawa angin, ya. "Fa'amara Allahul arda fa qala ijma'i ma fiki minhu," maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi. Allah katakan kepada bumi, "Kumpullah debu-debunya yang ada padamu." Fafa'alat, maka bumi pun melakukannya. "Fa'idha huwa qa'id," lalu pada akhirnya dia bisa menyatu kembali. "Faqala ma hamalaka 'ala ma sana'ta," lalu Allah bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu melakukan perbuatan ini?" "Qala ya Rabbi khasyyatuka," dikatakan, "wahai Rabbku, karena takut kepadamu." "Faghfira lahu," maka dia pun diampuni. Dia pun diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam kisah ini, orang ini telah melakukan 2 bentuk kekafiran. 2 bentuk kekafiran. Yang pertama, dia ragu dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Masa cuma seperti itu Allah tidak mampu? Dia ragu dengan kemampuan Allah kalau seandainya dia sudah dibakar, sudah ditumbuk jadi debu, sudah dilempar terpisah-pisah, dia ragu. Masa iya Allah mampu untuk menyatukan jasadku kembali? Yang kedua, dia juga ragu dengan apa? Adanya kebangkitan. Dia ragu dengan adanya kebangkitan. Bukan satu kekufuran, dua sekaligus kekufuran yang dia lakukan. Tetapi karena dasar kekufurannya, karena kebodohan dia, bukan karena dia sengaja melakukan kekafiran. Karena dia sudah tahu itu adalah kekafiran, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dia. Oleh karena itu tercabang dari sini syarat, ini penting, tercabang dari sini syarat iqamatul hujjah. Harus ditegakkan hujjah dahulu sebelum kita kafirkan seseorang. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami utus seorang rasul. Tidak akan diazab seseorang sebelum diutus rasul kepadanya. Yakni sebelum sampai ilmu kepadanya. Belum pernah menasihati presiden, belum pernah menasihati para pemimpin, para hakim, langsung dikafirkan semuanya. Langsung dikafirkan semuanya. Iya. Maka ini salah. Ini termasuk kesesatan mereka. Dan ini dalil menunjukkan ini sudah jelas-jelas. Nggak bisa ditakwil kemana lagi. Ini sudah jelas kafir. Kalau yang masalah berhukum dengan selain hukum Allah, ada keadaan dia masih kufur kecil dan ada keadaan dia kufur besar. Tapi kalau ini sudah jelas-jelas kufur akbar, dia ragu dengan kemampuan Allah. Bukan cuma itu, ditambah dengan kekufuran yang lain, dia ragu dengan adanya kebangkitan. Ragu dengan kebangkitan berarti mengingkari apa? Rukun iman. Yang sebelumnya juga mengingkari rukun iman, tidak main-main kekafirannya. Tetapi karena dia bodoh, sementara belum datang hujjah kepadanya, coba saja kalau anaknya mengatakan, anaknya memperingatkan, apa yang kamu wasiatkan itu salah, itu adalah kekufuran. Maka dia mungkin apabila telah betul-betul tegak hujjah padanya, maka pasti dia akan diazab. Tetapi karena belum ada yang menyampaikan kepadanya, belum ada yang menyingkap ilmu tentang itu kepadanya, maka dia tidak diazab. Yang kedua, syarat yang kedua adalah al-qasdu. Dia bermaksud melakukan kekafiran tersebut. Bukan al-khata'. Penghalangnya adalah al-khata', tidak sengaja. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُمْ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. Dalam surat Al-Ahzab, ayat ke-5. Dan kalian tidak ada dosa atas kalian. Dan tidak ada dosa atas kalian apa yang kalian tidak sengaja melakukannya. Tetapi yang dosa itu apabila hati kalian sengaja melakukannya. Dan disebutkan dalam riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yaitu tentang kisah seorang yang kehilangan kendaraannya. Kehilangan kendaraannya di tengah padang pasir. Padahal dalam kendaraannya terdapat semua perbekalannya. Kemudian dia sudah berusaha mencari-cari kendaraannya. Sampai pada akhirnya dia putus asa. Dan dia duduk di bawah sebuah pohon. Untuk apa? Menunggu mati. Dalam keadaan dia seperti itu, tiba-tiba kendaraannya muncul lengkap dengan seluruh perbekalannya. Maka bisa dibayangkan betapa senangnya sampai-sampai dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Sampai saking senangnya dia mengatakan, Ya Allah, engkau hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini ucapan apa? Ucapan kekafiran. Sekedar ucapan, tetapi ini adalah ucapan kekafiran. Maka kata Nabi SAW, akhta'a min syiddatil farh. Dia tersalah, tidak sengaja, karena saking senangnya. Jadi dia tidak dikafirkan. Menunjukkan bahwasannya kita harus tahu seorang melakukan itu dengan sengaja atau tidak. Baik. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah al-ikhtiyar. Pilihan dia sendiri melakukannya. Penghalangnya, penghalang kekafirannya adalah al-ikrah. Dipaksa dia. Dipaksa melakukan kekafiran tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Barang siapa kafir kepada Allah setelah keimanannya. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Walaki man syaraha bil kufri sadra. Akan tetapi yang kafir itu adalah orang yang betul-betul melakukan kekafiran dengan pilihannya sendiri. Fa'alaihim ghadabun minallahi walahum azabun azim. Maka bagi mereka kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala dan bagi mereka azab yang agung, azab yang besar. Dalam surat An-Nahl ayat ke-106. Jelas ayat ini Allah mengabarkan kepada kita perbuatan kekafiran seseorang apabila dalam keadaan dipaksa maka dia tidak dianggap kafir. Walaupun di sini ada perincian-perincian, namun waktu kita terbatas. Yang penting kita tahu dulu secara global apabila seorang itu dipaksa dan memang betul-betul dia terpaksa maka dia tidak bisa dikafirkan. Baik. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat, al-kufru sharih. Kekufuran yang jelas, tegas. Penghalangnya apa? At-ta'wil. Dia mentakwil. maka tidak bisa dikafirkan orang yang mentakwil. Seperti disebutkan contoh dalam riwayat-riwayat yang sahih dahulu di kalangan sahabat, dan para sahabat adalah mujtahid, ada yang menghalalkan khamar. Menghalalkan apa yang diharamkan Allah adalah kekafiran. Nah, di kalangan sahabat ada yang menghalalkan khamar ketika itu, sebelum dinasihati, sebelum diperingatkan. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Al-Maidah ayat ke-93. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihat thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. In dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh dalam apa yang mereka makan, apabila mereka bertakwa dan beriman dan beramal saleh, kemudian mereka bertakwa dan beriman, kemudian mereka bertakwa dan mereka berbuat kebaikan. Jadi terus menerus berbuat kebaikan, bertakwa terus menerus. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, di sini katakan tidak ada dosa fi ma ta'imu, apa yang mereka makan. Ini ada ayat ini ditakwil oleh sebagian sahabat karena mereka itu mujtahid, maka kalau begitu menurut mereka khamar itu tidak haram apabila disertai dengan ketakwaan, disertai dengan keimanan, dengan amal saleh, terus ketakwaan terus. Lalu hal itu diangkat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, dan beliau bermusyawarah dengan pembesar sahabat, lalu mereka ditegakkan hujah. Ini penakwilan yang salah. Ditegakkan hujah, kalian harus bertobat. Kalau tidak, maka kalian akan dibunuh karena murtad. Artinya apa? Ditegakkan hujah dulu. Tidak langsung dikafirkan karena ada penakwilan tersebut. Iya, mungkin juga merupakan dalil tentang wajibnya menegakkan hujah. Ya. Orang yang jelas-jelas di masa Umar bin Khattab, di masa sahabat, melakukan kekafiran, tapi tidak serta-merta dikafirkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sebelum ditegakkan hujjah kepada mereka. Iya. Maka inilah syarat-syarat. Kita tidak mengkafirkan seseorang, seorang muslim, yang melakukan kekafiran sebelum terpenuhi syarat-syarat ini dan terangkatnya penghalang-penghalang. Dan ini membedakan kita dengan, ini membedakan ahlu sunnah dengan khawarij. Iya. Dan di sini juga ada faedah. Ada kelompok. Ya, lebih tepatnya kelompok sufi. Atau yang semisal dengan mereka. Mengatakan salafi itu suka mengkafirkan. Suka mengkafirkan. Ini karena apa? Karena mereka mengatakan demikian. Mereka juga sama. Tidak memahami takfir mutlak dan takfir muayyan. Mengkafirkan perbuatan dan mengkafirkan pelaku. Dia kira ketika kita mengatakan siapa yang berdoa kepada Syekh Fulan maka dia kafir. Berarti kalau begitu secara otomatis semua sufi yang berdoa kepada selain Allah berarti kita sudah anggap kafir. Nah, ini salah. Bukan seperti itu yang dimaksudkan. Iya. Ini mengkafirkan perbuatan maksudnya. Siapa yang melakukan perbuatan itu dia kafir. Tapi bukan berarti kita mengatakan setiap orang yang melakukan kekafiran tersebut itu kemudian kafir keluar dari Islam. Iya. Ini juga sama disebabkan karena tidak memahami pengkafiran menurut ahlu sunnah wal jamaah. Jadi luar biasa. Karena kesalahpahaman dalam masalah ini banyak kelompok tersesat. Iya. Kita lanjutkan pada prinsip berikutnya. Al-aslur radi, prinsip yang keempat. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah wujubu ta'ati ulati umuril muslimin ma lam ya'muru bima'siyatin. Kata Syekh Hafidhahullah Ta'ala, dan di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah wajibnya ta'at kepada pemerintah kaum muslimin sepanjang mereka tidak memerintahkan kepada maksiat. Fa'idha amaru bima'siyatin, apabila mereka memerintahkan untuk berbuat maksiat, atau fa'idha umiru bima'siyatin, apabila mereka diperintah untuk berbuat maksiat, fala tajuzu ta'atuhum, maka tidak boleh mentaati mereka. Fiha, pada perbuatan maksiat tersebut. Wa tabaqa ta'atuhum bil ma'ruf fi ghairiha, namun tetap mentaati pemerintah kaum muslimin itu dalam perkara ma'ruf selain daripada kemaksiatan tersebut. Jadi, bukan berarti kita tidak mentaati suatu perintah untuk maksiat, lalu semua perintahnya yang baik sekalipun tidak kita taati. Bukan itu maksud Syekh. Tetapi yang kita tidak taati hanyalah apabila di situ mengandung maksiat. Adapun selainnya yang tidak ada maksiat padanya, wajib kita taati. Maka ini adalah prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Mentaati pemerintah kaum muslimin. Sepanjang aturan-aturan yang diharuskan atas kita bukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib mentaati kaum muslimin berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan para pemimpin kalian. Walaupun pemimpin di sini dijelaskan para ulama, itu ada dua makna. Ulama wal umara, mencakup ulama dan umara. Namun yang dimaksud oleh Syekh di sini adalah umara. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mentaati pemerintah kaum muslimin. Sebab ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin kalian. Dikatakan di sini, pemimpin minkum, dari kalian. Yakni minal muslimin, dari kaum muslimin. Artinya apa? Selama dia muslim, kita taat. Terlepas apakah undang-undangnya tertulis berdasarkan undang-undang peninggalan Belanda ataukah undang-undang berdasarkan syariat Islam. Tidak ada dalil yang menjelaskan kepada kita bahwasannya yang boleh kalian taati hanya yang apabila negara tersebut undang-undangnya tertulis syariat Islam. Karena ini syubhat mereka. Ini diantara syubhat mereka. Padahal di sini Allah katakan wa ulil amri minkum, dan pemimpin dari kalangan kalian. Siapa kalian? Kaum muslimin. Artinya selama dia masih muslim. Selama dia masih muslim. Walaupun dia pelaku dosa besar. Selama dia masih muslim. Selama dia belum kafir, wajib kita taat. Walaupun taat yang dimaksud, seperti dijelaskan tadi, hanya dalam perkara ma'ruf. Demikian pula, Nabi SAW telah berpesan untuk mentaati para pemimpin. Usikum bitaqwallah wassam'i wa ta'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dalam riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin kalian meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuti'il amira faqad ata'ani wa man ya'sil amira faqad 'asani. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang taat kepada amir, kepada pemimpin, maka dia telah taat kepadaku. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin, tidak mentaati pemimpin, maka berarti dia telah bermaksiat kepadaku. Kemudian kata Syekh, wa yarawna as-salata khalfahum wal jihada ma'hum. Dan mereka memandang wajibnya salat di belakang para pemimpin. Maksudnya apa? Jangan kita karena melihat pemimpin itu zalim lalu kita tidak mau sholat di belakangnya. Dan subhanallah, di masa sahabat ada gubernur yang sangat zalim. Di masa akhir sahabat, yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf. Ini luar biasa. Mungkin hampir tidak ada yang zalim dia. Ya. Ulama dibunuh. Sahabat ditikam. Ulama dari generasi tabi'in, Sa'id bin Jubair dibunuh sama dia. Ini luar biasa kejamnya. Hajjaj bin Yusuf. Tapi sahabat di masa itu sholat di belakangnya. Sholat di belakangnya. Wal jihad ma'ahum. Dan jihad juga bersama mereka. Dan ini syarat jihad. Ini jihad hujum. Jihad menyerang. Dan juga jihad difa. Apabila memungkinkan. Jihad difa, jihad bertahan. Memang ulama mengatakan tidak ada syarat. Tetapi tetap saja. Kalau memungkinkan dipersyaratkan. Untuk berkoordinasi dengan pemimpin. Sebab kalau tidak, maka bisa jadi kemudaratannya lebih besar. Dan ini sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innamal imamu junnah yuqatal min waraihi. Dalam as-sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imam itu adalah perisai, dilakukan peperangan di belakangnya. Dikatakan oleh para ulama maksudnya tidak boleh berperang kecuali bersama imam. Baik. Ini seperti ucapan para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menulis tentang akidah Ahlus Sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Berkata Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Akidatus Salaf Ashabil Hadith. Kata beliau rahimahullah, wa yara ashabul hadith al-jum'ata wal-idain wa ghairihima min as-salawat khalfa kulli imamin. Dan ashabul hadith memandang wajibnya melakukan solat Jum'at dan Idain, Idul Fitri dan Idul Adha, wa ghairahuma, dan selain daripada itu, minas salawat, dari solat-solat wajib, khalfa kulli imamin, di belakang setiap imam, yakni setiap pemimpin, barran kana au fajiran, apakah dia itu pemimpin yang baik atau pemimpin yang jahat. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun dia pemimpin yang jahat, wajib melakukan sholat Jumat di belakangnya. Maksudnya di sini bukan melakukan sholat Jumat persis di belakangnya, tapi tidak memandang haramnya sholat Jumat di belakang pemimpin kaum muslimin. Iya. Nah, kalau memungkinkan, sholat Jumat di belakangnya. Kalau memungkinkan. Adapun Khawarij dahulu, itu mereka tidak membolehkan sholat Jumat bersama pemimpin yang zalim. Ya. Dan bersama pemimpin yang zalim. Dan ini perlu diketahui. Ini di antara sebab para ulama membid'ahkan Al-Hasan bin Saleh bin Hayy. Nanti akan kita sebutkan salah satu athar bagaimana para ulama membid'ahkan Al-Hasan bin Saleh bin Hayy. Ini ulama muhaddis, faqih. Ya. Seorang muhaddis, faqih, dan seorang yang zuhud. Ya. Sampai-sampai kesalehannya itu dikatakan oleh murid-muridnya, dia tidak pernah memandang ke langit. Kalau dia mendengarkan Al-Quran, dia bisa sampai pingsan. Luar biasa. Khusyuknya luar biasa. Tetapi, la yara al-jum'ata. Dikatakan para ulama, dia tidak memandang wajibnya sholat Jum'at bersama imam yang zalim. Ini sebab, diantara sebab, dia dibid'ahkan. Ini prinsip. Termasuk bagian dari ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin. Wal'idain. Demikian pula dua id. Idul Fitri dan Idul Adha. Dan ini sesuai hadis, as-shaumu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun. Puasa di mana kalian semuanya berpuasa dan berbuka itu adalah di mana kalian semuanya berbuka, yakni berhari raya. Kemudian kata Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, wa ghairahuma minas salawat, dan selainnya dari salat-salat di belakang imam yang baik maupun yang jahat. Wa yarawna jihadal kafarah ma'hum wa in kanu jawarah fajarah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang wajibnya jihad menyerang orang-orang kafir bersama para pemimpin ini, meskipun mereka adalah para pemimpin yang zalim dan fajir. Baik, ini para ucapan para imam dahulu. Kemudian kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, wa du'a lahum bis-shalah wal istiqamah wa munasahatuhum. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa mendoakan para pemimpin dengan kebaikan dan istiqamah serta menasihati mereka. Ini juga termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri-ciri Ahlus Sunnah selalu mendoakan pemerintah kaum muslimin. Yang terakhir, seperti kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala di dalam As-Sunnahnya, beliau berkata, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultan fa'lam annahu sahibu hawa." Wa in sami'ta ar-rajula yad'u lis-sultan bis-shalah fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam kitab Syarhus Sunnah. Ini juga termasuk kitab yang merupakan rujukan untuk mengetahui usul Ahli Sunnah wal Jamaah. Di samping tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu Aqidatus Salaf Ashabil Hadis karya Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni. Di sini karya Al-Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari. Beliau mengatakan, apabila engkau melihat seseorang mendoakan kejelekan kepada penguasa, maka ketahuilah dia adalah sahibu hawa, adalah pengikut hawa nafsu. Maksudnya adalah ahlul bid'ah. Dan apabila engkau mendengarkan seseorang mendoakan kebaikan bagi penguasa, maka ketahuilah dia adalah sahibu sunnah insyaallah. Dia adalah seorang ahlu sunnah insyaallah. Oleh karena itu, berkata Imam Al-Fudhal bin Iyad, "Law kana li da'watun mustajabah ma ja'altuha illa fi sultan." Andaikan aku memiliki suatu doa yang pasti dikabulkan, maka aku tidak berikan doa tersebut kecuali bagi para penguasa. Sebab dengan baiknya penguasa, maka akan sangat berpengaruh terhadap orang banyak, terhadap rakyatnya. Maka prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah taat kepada pemerintah kaum muslimin, dan bagian dari taatan kepada mereka adalah sholat Jumat bersama mereka, Idain, Idul Fitri dan Idul Adha bersama mereka, sholat lima waktu bersama mereka, jihad bersama mereka, meskipun mereka itu pemimpin yang buruk, yang jelek, selama dia masih muslim. Dan juga mendoakan kebaikan bagi mereka dan istiqamah di atas al-haq dan menasihati mereka. Adapun tentang menasihati mereka, ini alhamdulillah sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu. InsyaAllah ta'ala, pembahasan yang tersisa melanjutkan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian sifat-sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian pembahasan yang masih sangat berhubungan, yaitu kapan seseorang dihukumi keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kalau ada waktu, pembahasan juga yang sangat penting, asbab al-ikhtilaf baina ahli sunnati wal jamaah, sebab-sebab khilaf, sebab-sebab perselisihan, perpecahan antara ahli sunnah wal jamaah. Ini pembahasan-pembahasan yang akan kita lanjutkan insyaallah ta'ala setelah istirahat. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam.